Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mumpung baru ketemu juga, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amu antum bi khair. Karena waktu yang masing-masing terbatas, saya langsung to the point saja. Menyelesaikan masalah Gaza tentu tidak bisa lepas dari cara pandang peta akhir zaman menurut Alkitab wa Sunnah. Sebagaimana halnya kita dalam menyusun agenda-agenda kehidupan, agenda-agenda kerja kita di Indonesia ini dengan peta akhir zaman. Itu saya kira sudut pandang yang ingin saya tawarkan dari sisi saya. Jadi nanti dari Kemenlu tentu akan banyak berbicara sisi diplomatik dalam rangka ikut berkontribusi menyelesaikan apa yang terjadi di Gaza. Itu domain beliau nanti. Domain saya tentu dari sisi ruhnya, substansi-substansi dinnya, keagamaannya. Begini, Indonesia bisa merdeka itu karena apa? Dari jajahan katakanlah 350 tahun, dengan apa Indonesia bisa merdeka? Kalau ada yang mengatakan, itu Pangeran Diponegoro ngapain juga pekik-pekik takbir Allahu Akbar, ini kan penjajah datang ke sini kan masalah kemanusiaan. VOC datang ke Indonesia ngapain? Ya merampas aset Indonesia kan? Ini masalah ekonomi atau masalah agama? Mungkin cara berpikir orang sekarang mengatakan ini masalah ekonomi kok jadi dibawa-bawa ke jihad oleh Pangeran Diponegoro. Begitu juga kita akan mengatakan apa urusannya Jenderal Besar Sudirman itu pakai Allahu Akbar segala. Loh, ini masalah kemanusiaan kok. Ini kan persoalannya VOC yang datang bukan pemerintah Belanda. Kok jadi Jenderal Besar kok sebagai militer keluar dari kemiliterannya jadi Allahu Akbar. Begitu barangkali cara pandang orang sekarang. Atau barangkali kita juga ngamuk sama Bung Tomo ngapain juga pakai Allahu Akbar. Kita kan udah merdeka. Udah merdeka saat itu, ini kan persoalannya Inggris datang lagi meminta kita untuk melucuti senjata, kemudian Bung Tomo pakai Allahu Akbar lagi. Bagi orang sekarang barangkali ini kan masalah kemanusiaan, ini masalah diplomatik aja. Ngapain juga pakai resolusi jihad seperti K. Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Apa urusannya ini ulama kiai ini melihat ini dari sudut pandang jihad? Baik. Seringkali kita keliru memahami kemanusiaan. Itu pasti terjadi kalau kita tidak memandang kemanusiaan dari sudut pandang agama. Sekularisme yang membuat kita menjadi terpecah belah. Dan kemudian kita lemah. Itu semua dimulai dari cara pandang kita melihat sebuah persoalan. Misalnya, saya bicara sama Diknas, kurikulum 2013 berkarakter yang bagaimana yang akan diajarkan kepada anak Indonesia kalau status kemanusiaan orang Indonesia masih keturunan kera. SD, SMP, kurikulumnya itu masih menyatakan kalau manusia itu keturunan kera. Harusnya karakter kera yang diajarkan kepada anak Indonesia kalau ini belum tuntas. Yang pendeta pun mengatakan kalau memang manusia ini keturunan kera, hasil sebuah proses evolusi, harusnya kera udah gak ada lagi sekarang. Udah jadi manusia semua. Baik. Para hadirin yang terhormat. Jadi Islam itu memandang kemanusiaan itu lebih sempurna ketimbang cara pandang lain. Dalam menjaga agama, dalam menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga harta benda, menjaga keturunan dan kehormatan. Ad-daruriyat al-khamsah. Ketika kemanusiaan tidak menggunakan sudut pandang agama, ya akhirnya beredarlah buku Why Poverty-nya kaum LGBT di Gramedia. Karena profesornya, Bu Musda Mulia, mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa berpasangan itu harus dengan lawan jenis. Apa dia gak ngeliat babi? Babi aja gak sejenis itu. Apa dia gak ngeliat anjing apa? Anjing aja gak ada yang sejenis. Baik. Begitu juga dalam melihat persoalan Gaza ini. Mereka itu manusia. Tetapi kita termakan oleh perkataan Wakil Menteri Luar Negeri Israel yang mengatakan bahwa orang di Gaza itu not human. They are animals. So, ketika Anda bergerak dalam ranah kemanusiaan tanpa ruh, tanpa basic keyakinan yang kuat, maka kemerdekaan Gaza sebagaimana Indonesia tidak akan pernah tercapai dan butuh waktu 350 tahun. Setelah ada segelintir orang yang sadar bahwa ini hanya bisa diselesaikan dengan jihad fisabilillah. Dan tidak ada dosis yang kuat yang membuat kita tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan Gaza kalau tidak ada roh itu. Ini sudut pandang. Saya sudah minta izin tadi ke Kemenlu untuk bagi tugas ini. Bahwa sebagai seorang agamawan, kalaupun resikonya harus dituduh teroris dengan ungkapan ini, akhirnya beliau jawab, Pak, terorisme belum ada definisinya juga. Bagus kalau gitu. Saya kemudian syekhan dengan beliau. Tentu ketika saya berkata seperti ini, dengan udara pada hari ini dibilang tidak kondusif, tetapi seandainya tidak ada sekelompok kecil orang yang berani menyatakan itu, selamanya umat akan tidur dan bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Begitu juga bangsa Gaza, umat Islam di sana. Ini tentang kemanusiaan dari sudut pandang agama. Para diplomatik, juga kalau tidak ada ruh jihadnya, saya tidak yakin mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diluruskan lidahnya, untuk dibimbing keputusan-keputusannya. Saya baru dapat juga langsung hasil mufawadat, jadi hudunah yang gagal kemarin ini. Betapa tidak berimbangnya kan perjanjian yang ditawarkan oleh Israel terhadap Gaza. Saudara-saudara, tapi ada yang lebih menyakitkan dari sudut pandang minoritas orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tawarkan kepada Anda dua solusi untuk Gaza, kira-kira Anda pilih yang mana? Pilihan pertama. Orang berjuang di Gaza itu kan supaya mendapatkan kemerdekaan, sehingga mereka mudah menegakkan agamanya, mereka kemudian bisa sejahtera, bisa bermartabat, begitu kan? Oh, kalau gitu tujuannya begini aja deh. Bagaimana kalau tiga negara besar ini bersatu untuk membangun Gaza seperti Eliot? Kalau kita jalan dari mana, katakan dari Baitul Maqdis ke Mesir, kan kita melewati Eliot. Gimana kalau Gaza kita bangun seperti itu? Jadi listrik, air, sekolah, universitas, masjid dibangun oleh tiga negara. Dengan catatan, Hamas keluar dan tidak ada jihad di situ. Supaya rakyat hidup damai dan sejahtera. Ini tawaran pertama. Atau yang kedua, perjuangan Hamas di Gaza tetap harus dijalankan, diplomasi-diplomasi internasional harus dijalankan, dan itu yang mereka yakini untuk mencapai kejayaannya. Kira-kira ini di forum ini pilih solusi yang mana? Kalau dibuat angket, prediksi saya 80% orang Islam akan pilih yang pertama. Dibuatlah konferensi di Oki misalnya. Tiga negara itu misalnya Mesir, Emirat, Saudi Arabia yang sudah kasih DP 90 triliun. Misalnya nih, ini bermimpi berandai-andai. Kira-kira prediksinya dukung mana, Pak? Pilih solusi pertama atau kedua, Pak? Tapi saya mikir. Oke, boleh sedikit tanya ya. Hamas itu berdiri tahun berapa dia? Dia mulai berjuang sejak tahun 48 sesungguhnya. 48, oke. Okay. Kekejaman dalam latar petik ya, Israel itu sejak kapan itu dimulai di sana? Ya, sejak 1920-an sudah okay. masuk, tapi puncaknya di 47 sudah masuk, terjadilah perang 48. Bisa gak berarti saya katakan, Hamas itu muncul sebenarnya karena kekejaman ataupun tindakan dari Israel itu. Kalau sekarang kan dibalik justru. Jadi Hamasnya dihilangkan baru, padahal Hamas muncul itu karena memang perbuatan dari Israel. Iya, perlawanan. Mukawamah, perlawanan. Ya, itu aja, Fit. Nah, cuma cara pandang orang sekarang kira-kira lebih memilih yang mana itu dengan cara pandang sekuler dan liberalismenya. Inilah karenanya kemudian menjadi lemah. Keberpihakan dan perjuangan untuk Gaza sehingga ini kan masalah kemanusiaan, Ustaz. Jangan dibawa ke ranah-ranah agama deh. Kan gitu ujungnya. Lu pikir Islam gak mikirin kemanusiaan apa? Justru Islam tuh punya cara pandang kemanusiaan yang lebih komplit lagi. Daripada cara pandang lu yang keturunan monyet misalnya. Gitu. Baik. Sekarang saya mau tanya. Kepada orang yang memilih solusi cara pandang pertama, sebab apa yang saya sampaikan kayaknya sedang berjalan ini. Untuk cara pandang pertama. ACT gak tahu di barisan yang mana nanti masuknya secara kemanusiaan. Berarti, dia berpikir bahwa untuk kesejahteraan dan kedaulatan sebuah bangsa itu dengan dibombardirnya secara ekonomi dan itu kelihatannya. Saya mau tanya, apa betul janji dia untuk memberikan dana unlimited secara kemanusiaan di Aceh dijalankan? Saya kira orang lapangan tahu itu. Berapa janji mereka terhadap Aceh dulu? Ada yang unlimited, negara ini kemudian sekian juta dolar. Negara ini sekian miliar dolar. Ya, sekarang coba lu datang ke lapangan. Dan apakah ada makan siang gratis di situ? Tidak. Jadi kalau kita kaitkan konteks ACT hari ini di Istiqlal dengan kemerdekaan, maka menjadi kepentingan saya pada saat ini adalah menumbuhkan kembali ruh La ilaha illallah sebagai dasar sebuah kemerdekaan jiwa sebuah bangsa. Dan ingin saya katakan bahwa benar apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Pada saat itu saya yakin orang mengatakan goblok Pangeran Diponegoro. Gara-gara dia berjihad, kemudian dia undang dialog karena 25 juta golden. Aset Amerika hampir habis melawan perang gerilya kelompok kecil Pangeran Diponegoro ini. Akhirnya karena gak bisa ditaklukkan, panggil dialog. Gara-gara dia mau dialog, lalu kemudian dialog itu deadlock. Perjanjiannya kalau deadlock harusnya Pangeran Diponegoro boleh pulang, ini malah disandra. Dan setelah disandra akhirnya dipenjara selama 25 tahun. Tidak bisa berjuang lagi dan mati di penjara di usia 70 tahun. Pada masa itu orang mengatakan secara politik, wah blow on banget dia. Ini gara-gara dia berjihad. Tidak. Apakah mati namanya Pangeran Diponegoro? Tidak. Ada partai kemarin ketika ulang tahun, saya sebut aja partai Gerinda. Kira-kira begitu. Jadi sejarah kebangkitan Indonesia dimulainya dari sorban. Baru peci hitam, sorban Pangeran Diponegoro, peci hitamnya Jenderal Sudirman, kemudian masuk ke Soekarno, sampai ke Soeharto aja tapi dia pasangnya. Setelah dia gak pasang lagi. Itu sampai di situ. Tapi saya bangga ternyata yang pertama kali mendirikan Indonesia bisa merdeka orang yang pakai peci tentara atau pakai serban? Pakai serban. Dan tentara itu lahir, TNI itu lahir dari fisabilillah. TNI itu lahir anak kandung dari rahim apa Hizbullah. Bukan Hizbullah yang ada di Lebanon. Wal-Uzza. Baik. Saudara-saudara, berarti ada ruh yang dibutuhkan bagi para diplomat, politik, bagi para ekonom, bagi tenaga kemanusiaan, bagi penyelenggara-penyelenggara, lakukan ini bahwa semangat menegakkan kemerdekaan di muka bumi sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ini yang mau digeser, kemanusiaan, kemanusiaan saja ingin kembali ke Pancasila yang lalu. Tidak ada lagi yang adil dan beradab. Kedaulatan, tidak lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, udah gak ada lagi. Saya tanya di kampus-kampus, tolong bedain dong, gue gak ngerti itu apa bedanya sih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tolong dong bantu gue, tolongin apa bedanya hikmat dengan kebijaksanaan. Kalau kamu juga hikmat di dalam, kebijaksanaan di luar. Enggak. Dalam kata agama, ada orang dikasih ilmu tapi tidak punya hikmah. Dan orang yang berhikmah otomatis dia berilmu. Artinya yang boleh memimpin Indonesia, termasuk yang bisa membantu membebaskan Gaza, adalah orang yang ruh perjuangannya didasari oleh ilmu, ilmunya membawa kepada hikmah. Hikmah itu dua, al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ilmunya bermanfaat dan amalnya benar. Saya berkata seperti ini, saya kira untuk membayar hutang budi saya sebagai bangsa Indonesia kepada Syekh Al-Muhais ini, yang di dalam pengembaraan tanpa negara yang jelas, lalu dia melobi Liga Arab, sehingga atas dukungan dia, kemudian Mesir negara pertama yang menyatakan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai anak bangsa Indonesia, saya adalah pecundang kalau saya tidak membalas budi ulama Palestina di dalam pengembaraannya membela kepentingan rakyat Indonesia padahal dia belum punya negara. Dan saya yakin dasarnya dia mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dengan melobi Liga Arab saat itu dan melobi siapa dari Mesir tokohnya yang kemudian panglimanya itu melobi presiden dan kemudian menyatakan negara pertama yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan.